إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سيدان جمع يمربهاكي. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kenikmatan-kenikmatannya yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, yang kalau kita berupaya untuk menghitungnya, enggak akan mampu untuk menghitungnya. Dan terutama dan yang paling utama adalah nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmatul hidayah ila hadzal din, nikmat bimbingan Allah sehingga kita menjadi muslimin, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman pada kitab-kitabnya dan para malaikat-malaikatnya, beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan juga beriman dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Maka ini kenikmatan besar, kenikmatan yang sangat tinggi, yang sangat agung. Apalagi ketika kita melihat sebagian manusia tidak mendapatkannya, sebagian manusia tenggelam dalam kesyirikan, peribadatan kepada berhala, patung-patung, kepada benda-benda mati, kepada perkara-perkara yang sama sekali tidak memiliki kekuasaan sedikit pun. Khamilin a'azakumullah, maka berarti kenikmatan yang kita dapatkan adalah nikmat azimah, nikmat yang sangat besar yang tidak diberikan oleh Allah SWT pada seluruh manusia. Maka patut kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid, kata Allah. Kalau kalian syukur, kami akan tambah, kata Allah. Tetapi kalau kalian kufur, mengingkari kenikmatan tersebut, tidak disyukuri, inna adhabi lasyadid, kata Allah, sungguh adabku sangat pedih, sangat perih, sangat dahsyat. Maka kaum muslimin yang saya hormati, ketika kita syukuri bimbingan hidayah ini, maka kita akan mendapatkan terus bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala sehingga kita selamat sampai husnul khatimah, sampai penutup kematian yang baik. Tetapi na'udzubillah, kalau kita tidak mensyukurinya dan kita tidak merasa kalau itu sebagai kenikmatan, bahkan sebaliknya kita menganggapnya itu sebagai beban yang memberatkan, atau menganggapnya sebagai perkara-perkara yang mengikatnya, yang mempersulitnya, yang membuat dia jadi susah bergerak, mengeluh sekali, dan terus dia mengeluh dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hati-hati, Kita khawatir bahwa kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, na'udzubillah, yang berarti kembali kita menjadi sesat, kembali kita menjadi dalal, dan itu tidak mustahil. Karena al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Karena hati-hati manusia di dua jemari Allah, yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati manusia di dua jemari Allah, Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Kadang pagi mukmin, sore sudah kafir. Kadang sore mukmin, pagi sudah kafir. Pagi masih berada di atas sunnah, ternyata sore dia sudah terjerumus ke dalam kesesatan. Atau sore dia masih dalam keadaan di atas sunnah, pagi dia sudah terbawa dengan aliran-aliran sesat. Dan itu barakallahu fikum adalah perkara yang terjadi di hadapan mata kita, yang menunjukkan kita harus bersyukur ketika kita masih di atas Islam, masih di atas kitab wa sunnah, masih di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan syukurnya, mensyukuri nikmat yang besar ini adalah dengan memeliharanya, menjaganya, dengan mempelajarinya, dengan mengamalkannya. Dan itu semua merupakan bentuk-bentuk syukur. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dengan ucapan alhamdulillah alladhi hadana li hadza, segala puji bagi Allah yang telah membimbing kami ke jalan ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah, dan kita enggak akan terbimbing ke jalan ini tanpa petunjuk, tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Diyakini bahwa kenikmatan ini kenikmatan dari Allah, dan kita syukur dengan memuji Allah alhamdulillah. Yang kedua, kita menjalankan kenikmatan ini dengan ridha. Kita salat lima waktunya, puasa bulan Ramadannya, kita keluarkan zakatnya, kita amalkan semua perintah-perintahnya, kita jauhi semua larangan-larangannya dengan ikhlas karena Allah, dengan ridha, tidak dengan terpaksa. Karena kita senang, kita bersyukur, kita merasa nikmat dengan bimbingan ini, kita merasa nikmat dengan apa yang Allah syariatkan, dengan syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan kami sempurnakan kenikmatanku atas kalian, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ayat ini pun sama menunjukkan bahwa Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan besar dan sempurna. Atmantu alaikum ni'mati, aku sempurnakan untuk kalian nikmatku atas kalian. Maka barakallahu fikum, berarti kita ketika mensyukuri nikmat agama ini, nikmat keislaman ini, kerjakan semua perintah-perintah Allah dengan tidak ada rasa berat. Kerjakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan, dengan ikhlas, dengan keriduan, dengan merasa bahwa ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak mereka-mereka yang tersesat, betapa banyak mereka-mereka yang kufur, berapa banyak mereka-mereka yang dalal, menyimpang dari jalan yang lurus. Alhamdulillah, ketika kita masih bisa mengamalkan kitabnya, masih bisa mengamalkan sunnah demi sunnah. Dan yang ketiga, karena kita syukuri kenikmatan ini telah sempurna, maka jangan sok tahu dan jangan sombong membuat ajaran-ajaran baru, ajaran-ajaran bid'ah, yang berarti dia tidak mensyukuri apa yang Allah berikan telah sempurna. Berarti dia tidak mensyukuri kenikmatan Allah yang Allah katakan al-yawma akmaltu lakum, hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Maka syukuri, ini sudah sempurna, tidak perlu ditambah, tidak perlu diganti, enggak perlu dikurang-kurangi, enggak perlu dirubah-rubah. Alhamdulillah, telah baku dari Allah dengan sempurna, dengan lengkap. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, barakallahu fikum, bahwa kita harus terus istiqamah di atasnya sepanjang hidup kita. Dan ini yang terus diucapkan oleh setiap khatib-khatib di mimbar-mimbar, khususnya mimbar Jumat, selalu diulang-ulang kalimat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, menjaga keimanan dan keislaman sampai mati. Jangan berubah-ubah, jangan kemudian lalai dan melupakan. Jangan sampai datang kematian dalam keadaan kita sedang dalam kesesatan. Hadirin a'azakumullah, kadang manusia sangat disayangkan, sangat disedihkan. Di satu keadaan dia masya Allah baik di atas kitab wa sunnah, tetapi di keadaan lain dia melupakan kitab wa sunnah. Di masjid dia masya Allah saleh taqi, tetapi di tempat lain di pasarnya kembali dia berdusta, kembali dia curang, kembali dia zalim. Seakan-akan di sana enggak ada hukum Allah, sedangkan di masjid ada hukum Allah. Hanabilina azakumullah, pada Allah katakan tentang taqwallah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, terus istiqamah di atas ketakwaan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Muttaqin, tetap di atas kitab sunnah, tetap di atas syariat Allah, tetap di atas hukum-hukum Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, dan ini pun dalam rangka syukur kita jaga untuk istiqamah wa thabat ala din, ala tauhid wa sunnah, dalam keadaan apapun, dimanapun, dan kapanpun, sampai kita mati kita dalam keadaan muslimin, sampai kita mati dalam keadaan kita di atas hak, di atas taqwa Allah. Kaum muslimin yang saya hormati, Allah subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan untuk kita bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dan perintahkan untuk istiqamah di atasnya sampai mati, Allah katakan wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah kenikmatan Allah atas kalian yang kalian tadinya bermusuh-musuhan dan bertikai, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Demikian pula kenikmatan yang berikutnya, kalian di pinggir jurang neraka, kemudian Allah selamatkan kalian daripadanya. Udhkuru, kata Allah, ingatlah nikmat itu. Kenikmatan ini barakallahu fikum merupakan kenikmatan yang Allah perintahkan untuk diingat dan disyukuri. Kenikmatan yang tadinya kita bercerai-berai, bertikai, bermusuh-musuhan, tetapi dengan datangnya Islam mereka menjadi satu, mereka bersatu hatinya, mereka bersaudara, mereka mendapatkan kenikmatan ukhuwah. Dan kata para ulama, karena mereka mendapatkan kenikmatan itu dengan din, dengan agama, maka kalau tidak disyukuri ketika ditinggalkan sebagian dari din, maka mesti yang akan terjadi, kenikmatan tadi dicabut sedikit demi sedikit. Akan dicabut kenikmatan tadi sedikit demi sedikit, mulai terjadi perpecahan, perpecahan, perpecahan, karena munculnya mereka-mereka yang tidak syukur dengan agama Allah, merasa butuh syariat yang baru, merasa butuh agama yang baru, merasa butuh ibadah-ibadah yang baru mereka bikin-bikin. Tentunya kalau bikinan manusia, enggak akan sepakat seluruh manusia, pasti terjadi pro dan kontra, pasti terjadi pertikaian-pertikaian. Tetapi kalau kita katakan qala Allah wa qala Rasul, maka niscaya seluruh kaum muslimin akan mengakuinya, bahwa ini dari Allah, ini dari Rasulullah, ini dari Rabbku, ini dari Rasul yang aku ikuti. Maka ini adalah perangkat persatuan. Yang Allah katakan wadhkuru ni'matallah 'alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang kalian tadinya bercerai-berai, kemudian Allah jinakkan hati-hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka kalian menjadi dengan kenikmatan dari Allah menjadi bersaudara. Ini hikmah, ini barakallahu fikum, Allah jadikan sebagai imbalan di dunia yang disegerakan, belum lagi imbalan di akhirat, balasan yang Allah lipat kalikan, yang Allah lipat gandakan, yang tidak bisa dinilai dan dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Kenikmatan yang satu qatrah, kata An-Nawawi rahimahullah, satu tetesnya dikatakan mengalahkan seluruh kenikmatan dunia. Maka ikhwan fillah na'azakumullah usikum wa iyaya bitaqullah. Aku wasiatkan kepada hadirin sidang Jumat yang berbahagia untuk kita bersama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Syukran lillah, sebagai syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhlas dan ridha kita mengamal perintah-perintah-Nya, kita meninggalkan larangan-larangan-Nya dan kita mengikuti syariat-Nya. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji-Nya. Alhamdulillah alladhi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nasallahu tawfiq wal hidayah. ونسأل الله تعالى الرحمة ونسأل الله تعالى الثبات في الدين الاستقامة على الدين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله kaum muslimin sekalian jemaah yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayatnya dalam surat Ar-Ra'd ayat 41, awalam yaraw anna na'ti al-ardha nanqusuha min atrafiha, tidakkah mereka lihat kami datangi bumi ini dan kami kurangi dari ujung-ujungnya. Ternyata di antara tafsirnya dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, kata beliau, yani dhahabu ulama'iha wa fuqaha'iha wa khiyar ahliha, bahwasanya berkurangnya bumi ini adalah dengan berkurangnya para ulama'nya, berkurangnya para fuqaha'nya, berkurangnya orang-orang solehnya. Dan ini menyedihkan, menyedihkan. Orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, yang saleh, faqih, satu persatu diambil oleh Allah SWT. Dan ini tanda-tanda bahwasanya bumi ini akan terus berkurang, berkurang, berkurang, berkurang dari mereka-mereka yang menjadi panutan-panutan kaum muslimin, yang menjadi pelita-pelita yang bercahaya, yang menerangi jalannya kaum muslimin, tempat bertanya, fas'alu ahli dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahli dzikr, para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Ini adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah untuk kita berpegang dengan kitab sunnah dan kita bertanya kepada ahlinya dari para ulama. Tetapi ikhwan fillah na'azakumullah, para ulama terus berkurang. Maka kalau kita tidak segera sekarang talabul ilmu, tidak segera sekarang mencari ilmu, sedangkan mereka masih hidup, barakallahu fihim, semoga Allah barakai mereka, para ulama wal fuqaha wa ahlul ilm, niscaya kita akan kehilangan ketika mereka wafat dan dikuburkan, maka ilmunya dikubur bersama mereka. Tinggallah orang-orang yang ami, orang-orang yang awam, kebingungan, bagaimana yang ini, bagaimana yang demikian. Dijawab, kan ada kitabnya. Dia bolak-balik kitabnya, tidak bisa membacanya. Ini keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat menakutkan. Bagaimana kalau zaman-zaman tersebut terjadi, ketika kaum muslimin sudah tidak lagi bisa membaca kitab para ulama, dan kaum muslimin sudah kehilangan sebagian besar para ulama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga bersabda, inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an minan nas, Allah tidak mencabut ilmu begitu saja dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu ini bimautil ulama, dengan dimatikannya, diwafatkannya para ulama, hatta idza lam yabqa aliman, hingga kita ketika tidak terjadi lagi atau ketika tidak ada lagi seorang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhalan, akhirnya manusia mengambil tokoh-tokoh orang bodoh sebagai ulama, sebagai panutan. Fadallu wa adallu, kata Nabi, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Karena tidak lagi memiliki ulama, akhirnya sembarang orang dianggap ulama. Kaum muslimin yang saya hormati, dikatakan pula oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, awwala ma tafqiduna min ad-din, awal pertama akan hilangnya dari agama adalah kekhusyuan. Dan niscaya akan hilang nanti yang terakhir adalah salatnya. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, akan hilang dari agama kalian sedikit demi sedikit. Yang pertama akan hilang adalah amanah, dan yang terakhir adalah salat. Sehingga jangan merasa selama masih salat berarti masih muslimin, itu yang terakhir. Sudah sekian banyak yang hilang kekhusyuan, amanah. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dalam satu hari menangis sejadi-jadinya ketika ditanya, kenapa engkau menangis wahai fulan, wahai Anas bin Malik, bagaimana aku tidak menangis, aku melihat mereka kaum muslimin di masjid-masjid mereka, aku tidak mengenali lagi agama mereka, aku tidak mengenali lagi agama mereka kecuali hadis salah, kecuali salatnya. Sudah banyak perubahan-perubahan. Sedangkan Anas, sahabat yang paling akhir atau diantara yang paling akhir meninggal dari para sahabat, sehingga menyaksikan ummah sekian banyaknya, menyaksikan sekian kesesatan-kesesatan, munculnya khawarij, munculnya syiah, munculnya qadariyah, menyaksikan berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Maka dia menangis-menangis dan menyatakan, sungguh aku tidak mengenali lagi agama mereka kecuali salatnya. Itu di zaman beliau. Bagaimana zaman kita? Bagaimana kalau melihat di tempat kita ini, apa yang dikenal oleh beliau radhiyallahu taala anhu? Maka ketika seorang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu melihat seorang yang berzikir dengan batu, memindahkannya dari kiri ke kanan dan memimpinnya, dia katakan, dia tegur dengan keras, sungguh demi Allah, bejana-bejana Rasulullah belum pecah dan baju-baju beliau belum usang, sedangkan kalian sudah mengada-adakan perkara baru. Qul inna a'udzubikum min syarri ma khalaq. Beliau menegur dengan keras perkara yang mungkin dianggap sepele oleh sebagian orang. Tetapi demikian keadaan. Kalau berbeda keimanan, maka berbeda pula penilaiannya. Kata para sahabat, aku melihat satu dosa yang kami para sahabat waktu itu menganggapnya seperti gunung yang akan menimpa kami, sedangkan kalian menganggapnya seperti lalat yang menginap di hidung kalian. Wa taf'ala hakadha, dan kamu kerjakan dengan tangan seperti ini. Remeh sekali. Padahal kami menganggapnya buruk seperti gunung yang akan menimpa kami. Apa yang menyebabkan perbedaan penilaian? Qanbirna'azakumullah, iman. Karena mereka para sahabat orang yang takut pada Allah, memiliki iman yang tinggi, maka sangat takutnya mereka dengan dosa-dosa. Tetapi ketika iman melemah, melemah, melemah, mulailah mereka menganggap remeh dosa-dosa, menganggap kecil, bahkan penyimpangan-penyimpangan bid'ah mereka anggap kecil, bahkan kesesatan-kesesatan mereka anggap remeh, menyatakan tidak mengapa, yang penting masih muslimin. Astagfirullah. Apakah akan ditanya nanti yaumul qiyamah, kalian mengaku muslimin mengikuti siapa? Siapa rasul kalian? Man rabbuka wa man nabiyyuk? Siapa nabimu? Apakah boleh dijawab Khomeini? Karena syariat yang dipakai oleh mereka bukan dari Rasulullah sama sekali. Ketika ditanya man nabiyyuk? Siapa nabimu? Mereka enggak bisa menjawab, ha ha la adri. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu. Sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat yang sahih, bahwa mereka-mereka yang munafik ketika ditanya man rabbuka man nabiyyuk madinuk, tidak bisa menjawab kecuali kalimat ha ha ha la adri, sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultuhu, aku tidak tahu, aku tidak tahu, aku hanya mendengar manusia berkata kemudian aku ikut. Ini mereka-mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan di kubur. Karena mereka memang tidak berjalan dengan ilmu, tidak berjalan dengan qala Allah wa qala Rasul, tidak berjalan dengan syariah, mereka berjalan hanya dengan taklid, apa kata fulan, apa kata Allah, hanya dengan taklid, pokoknya saya dengar begitu, saya ikut begitu. Atba'u kulli na'ik, mengikuti suara yang paling keras. Hunnina azabukum muslimin ya sahramati. Usikum wa iyyaya bittaqwallah. Aku wasiatkan kepada hadirin dan tentunya khotib bersama-sama untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga agama kita ilman wa amalan. Menjaga agama kita dengan ilmu dan amal. Pelajari ayatnya, amalkan. Pelajari hadisnya, kerjakan. Pelajari agama ini dan syariat ini, kemudian terapkan pada dirimu, pada diri kita. Jangan berkhayal untuk menegakkannya di negeri, di satu negara, kalau pada dirimu engkau belum mengerjakannya. Apa yang kita bisa? Kerjakan. Apa yang kita mampu? Kerjakan. Dan tentunya yang merupakan kekuasaan kita, kemampuan kita adalah apa yang berkait dengan diri kita dan keluarga kita dan anak-anak kita. Terapkanlah sunnah pada diri kita, terapkanlah sunnah pada keluarga kita, terapkanlah sunnah pada anak-anak kita. InsyaAllah Allah akan jadikan negeri ini baldatun thayyibah, negeri yang baik, yang mubarakah. Karena ahlul qura idza amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat minas samai wal ard. Kalau penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan barakat minas samai wal ard. Walakin kadzabu, kata Allah, tetapi sebagian mereka berdusta atau mendustakan agama ini, maka Allah azab mereka. Maka nasallahu hidayah wa rahmah. Wallahu ta'ala ayyahdiyana wa yahdil muslimina ila tauhid was sunnah. Kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan hidayah kepada kita dan seluruh kaum muslimin, agar diberi petunjuk kepada tauhid, diberi petunjuk kepada sunnah, diberi petunjuk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan untuk mengamalkan sunnah demi sunnah, hukum demi hukum dari syariat ini. Dan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, kesalahan-kesalahan kita yang telah lewat, dan agar kita berupaya di masa mendatang untuk lebih baik lagi. Qala ta'ala ayaghfir lana wa lil muslimin wa qala ta'ala ayaghfirana wa yaghfir lil muslimin jami'an wa yahdina wa yahdihum ila sawa'is sabil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وأقم الصلاة.